Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertalabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya perlu untuk kita senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita di dalam menjalankan amalan yang mulia ini. Demikian pula terkhusus bagi para thalabah, ya, agar memiliki sikap, ya, menghormati ilm, memuliakan ilmu, ya, semangat di dalam menuntut ilmu, nah, sungguh-sungguh di dalam memahami ilmu yang ada, ya, dan mencari asbabul barokah, mencari dan menempuh sebab-sebab yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, dan sebaliknya menjauhi sebab-sebab hilangnya keberkahan di dalam menuntut ilmu, ya. Oleh karena itu penting untuk kita senantiasa memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, demikian pula untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, yang mencerminkan seorang thalabah, mencerminkan seorang penuntut ilmu, ya. Apabila kita perlu adalah, apabila kita adalah orang-orang yang masih perlu untuk dibimbing, maka ya, jangan merasa tidak suka ketika kita mendapatkan bimbingan, ketika kita diarahkan. Nah, ini ya. Maka hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara ini. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imamul Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab dzikru al-hatsi ala luzumi tawadhu' wa mujanabatil kibr. Penyebutan tentang anjuran untuk senantiasa bersikap tawadhu', bersikap rendah diri, dan menjauhi sikap al-kibr, sikap sombong. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada apa yang dinukil oleh beliau dari ucapan seorang ulama salaf Al-Ajilla, yaitu Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Qal, beliau mengatakan, yakni anak beliau, qal li abi, telah mengatakan kepadaku ayahku, yakni Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, ya bunai, laulam ahduril musim la rajautu an yughfar lahum. Wahai anakku, seandainya aku tidak menghadiri musim haji, ya, tidak melaksanakan ibadah haji, la rajautu an yughfar lahum, maka aku berharap, ya, agar an yughfar lahum, ya, agar mereka diampuni. Naam. Ini ucapan yang menunjukkan sikap tawadhu dari beliau. Naam, dalam keadaan tentunya beliau adalah seorang ulama yang banyak mengamalkan amalan-amalan soleh, termasuk ibadah haji tentunya, ya. Nah, akan tetapi beliau sebagai bentuk tawadhu, beliau mengucapkan ucapan ini. Beliau mintakan ampunan, ya, untuk para jamaah haji. Nah, dan yang seperti ini, ya, adalah perkara yang banyak dinukil dari para ulama salaf. Nah, salah satu dari sifat para ulama, ya, mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan amalan-amalan mereka. Nah, mereka semangat di dalam beramal, mereka semangat di dalam menyempurnakan amal, ya, mengamalkan amalan-amalan soleh, ya, sebaik mungkin. Naam, dalam keadaan, ya, mereka juga orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kekurangan di dalam beramal. Nah, ini kalau kita baca sirah para salaf, ya, sejarah-sejarah, kisah-kisah keteladanan para salaf banyak, baik itu dari ucapan mereka ataupun amalan-amalan mereka, ya, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang tidak merasa memiliki nilai yang lebih di dalam amalan-amalan mereka. Ini, ya. Nah, dalam keadaan kita mengetahui bagaimana ibadah mereka, ibadah para salaf. Nah, akhlak mereka, ya. Nah, tapi di satu waktu mereka merasa bahwa, atau mereka menganggap bahwasannya mereka adalah orang-orang yang kurang dalam beramal. Nah, ini, ya, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, al-mu'min jama'a bainal ihsan wa makhafah, ya. Al-mu'min, seorang mu'min mengumpulkan antara amalan kebaikan disertai rasa takut. Al-mu'min jama'a bainal ihsan wa makhafah, seorang mu'min mengumpulkan antara amalan kebaikan disertai rasa takut. Wal munafik jama'a bainal isa'ah wal amn, sementara orang munafik mengumpulkan antara amalan kejelekan dan merasa aman, ya. Nah, ini ucapan yang dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini seorang mukmin, ya, dalam keadaan dia mengamalkan kebaikan, ya, di satu sisi dia adalah orang yang paling merasa takut kepada Allah, takut kalau amalan-amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dinukilkan dari Al-Imam Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala, bahwasannya beliau mengatakan, adraktu salatina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsih. Nah, kata Al-Imam Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah, aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih. Setiap mereka mengkhawatirkan kemunafikan di dalam dirinya. Ini. Ya. Para salaf, mereka adalah orang-orang yang takut kalau-kalau di dalam hatinya terdapat sifat-sifat kemunafikan. Waliyazubillah. Nah. Ini ya. Baik. Kemudian beliau Al-Imam Abu Hatim rahimahullah menukilkan ucapan dari Al-Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu an atau rahimahullah fi qawlihi. Al-Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ya kepada kami. Nah, ini orang-orang yang taat kepada kami. Nah. Kata beliau rahimahullah, qala mutawadhi'in. Makna khashi'in adalah mutawadhi'in, orang yang tawadhu'. Orang yang tawadhu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini ya. Surat Al-Anbiya ayat 90. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi ya dengan sifat-sifat mereka, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dengan rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yani mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu'. Nah, ya. Sehingga hendaknya seorang mukmin, seorang yang atil, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa menganggap dirinya itu kurang. Ya. Nah, tidak sebaliknya menganggap dirinya lebih. Setiap kali dia mengamalkan satu amalan kebaikan, dia tidak merasa memiliki suatu kelebihan. Dia tidak menganggap dirinya lebih dari yang lainnya. Nah, sebagaimana yang telah kita lewati, ya, dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah tentang dua jenis orang yang tawadhu. Yang pertama adalah orang yang tawadhu dalam hal ketaatan. Nah, ketika dia berbuat taat, ketika dia beramal amalan-amalan yang soleh, dia menganggap bahwa dia beramal itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal ketaatan. Ya. Nah, dia menganggap bahwa ketika dia bisa mengamalkan amalan-amalan soleh itu semata-mata adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia tidak menjadi seorang yang ujub, seorang yang bangga. Ya. Ini. Laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Nah. Kata sebagian para sahabat, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Wala salaina, kita tidak akan sholat. Wala tasaddaqna, dan kita tidak akan menunaikan zakat, tidak akan bersedekah. Nah, sehingga ketika kita mampu untuk mengerjakan sholat, ya. Nah, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula amalan-amalan sunnah, ya, kita bisa mengerjakannya. Maka hendaknya seorang menyadari bahwa itu semata-mata adalah minnah minallah, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang dimasuki ya disisipi sikap ujub, sikap bangga diri di dalam dirinya. Nah, karena ini sangat berbahaya. Ya. Nah. Kemudian dari sisi dalam hal kemaksiatan. Kalau tadi ketawaduan dalam hal ketaatan. Yang kedua, ketawaduan dalam hal kemaksiatan. Yaitu seorang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang banyak ya melakukan dosa dan melihat orang lain itu lebih sedikit dosanya darinya, bukan sebaliknya. Ya, melihat dirinya adalah orang yang suci sementara orang lain adalah orang yang berdosa. Nah, ini ya. Nah, ini yang seperti ini adalah satu sikap yang sangat berbahaya bagi seorang hamba, ya. Ketika dia menganggap dirinya bersih, dia menganggap dirinya suci. Sebaliknya dia melihat orang lain, ya, menganggap saudaranya, ya, lebih banyak dosanya dari dia, lebih banyak kesalahannya dari dia. Nah, ini. Nah, ini lupa akan dirinya sendiri. Nah, aib orang lain tampak di hadapannya, sementara aib dirinya sendiri dia tidak melihatnya. Nah, sehingga kesibukannya apa? Hanya mencari-cari aib orang lain, hanya membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain. Aib dirinya lupa, ya. Nah, kekurangan dirinya lupa. Nah, ketika berbicara seolah-olah dirinya adalah orang yang paling memiliki kelebihan. Nah, orang yang paling banyak kebaikannya. Nah, ketika berbicara seolah-olah ya, orang-orang yang dibicarakan atau orang yang digibahi oleh dia adalah orang-orang yang lebih banyak kekurangannya, lebih banyak dosanya dari dia. Nah, seperti ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Nah, hendaknya kita ya setiap hamba menyibukkan diri dengan aibnya masing-masing. Jangan sibuk mengurusi aib orang lain. Ya. Yang disyariatkan bagi kita adalah nasihat, memberikan nasihat. Nah, bukan berarti kita sibuk dengan aib sendiri, kita tidak peduli dengan yang lainnya, bukan itu maknanya. Ada kesalahan orang lain kita biarkan, bukan itu. Ya, bukan maknanya ketika orang lain berbuat salah kita diam dan menganggap wah saya juga banyak dosa, nggak perlu saya mengurusi dia. Tidak, bukan itu maknanya. Tetap ketika saudara kita melakukan kesalahan ya kita nasihati, walaupun kita sendiri mungkin punya kesalahan juga gitu, seperti itu ya. Karena yang namanya dakwah, yang namanya nasihat tidak dipersyaratkan harus orang yang tidak punya salah ya. Karena kalau seperti itu syaratnya, tidak ada orang yang bisa memberikan nasihat, tidak ada orang yang bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaratnya adalah seorang harus suci. Mana ada manusia yang suci di muka bumi. Ya. Tapi hendaknya kita saling memberikan nasihat. Nah, ketika saudara kita salah, ketika saudara kita keliru, kita perbaiki, kita nasihati dengan hikmah. Ya. Tanpa kita harus berusaha menjatuhkan saudara kita. Nah, nah ini. Baik. Kemudian qala Abu Hatim rahimahullah, berkata al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al-'aqilu yalzimu mujanabata takabbur lima fihi min al-khisalil madzmumah. Nah, orang yang berakal senantiasa menjauhi sikap at-takabbur, sikap sombong. Nah, ya. Ini sifat orang yang berakal. Dia senantiasa menjauhi sikap takabbur. Takabbur itu sombong ya. Lima fihi minal khisalil mazmumah, karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang tercela. Ya, di dalam sifat takabbur, sikap menyombongkan diri, terdapat khisalul mazmumah. Terdapat perkara-perkara yang tercela. Nah, ihdahuma yang pertama, ya, perkara-perkara yang tercela di dalam kesombongan yang pertama, annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta ya'jaba bi nafsihi wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Bahwasannya tidaklah seseorang menyombongkan diri kepada orang lain, ya, hingga dia melihat dirinya itu memiliki kelebihan. Nah, yakni tidaklah seorang bersikap takabur, menyombongkan diri, ya, sampai dia memiliki sikap ujub di dalam dirinya. Nah, yakni sikap takabur yang ada pada diri seorang itu muncul karena adanya sikap ujub. Dia menganggap dirinya itu hebat. Nah, sikap ujub sendiri itu sudah merupakan penyakit hati, ya. Nah, merupakan penyakit hati dan satu bentuk dosa. Nah, ditambah lagi takabur. Lima fihi minal khis wa yara laha ala ghairiha al-fadl. Dan dia melihat dirinya memiliki kelebihan di atas orang lain. Nah, ya. Merasa dirinya yang paling hebat, yang paling lebih dari yang lainnya. Nah, dan ini adalah min amradil qulub, penyakit hati, ya, kemaksiatan hati. Sementara Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Seberat biji dzarrah, seberat biji sawi kecil. Ya. Hati, sekecil apapun kesombongan di dalam hati seseorang itu akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Nah, ya. Terkadang kesombongan itu tidak terlihat jelas dari penampakan lahiriahnya, tapi dalam hatinya, ya, ada perasaan, wah, orang lain itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding saya. Nah, ya. Nah, merasa orang lain rendah di hadapannya. Ini hati-hati. Akan menghalangi seorang untuk masuk ke dalam al-jannah. Wasaniyah yang kedua, izdira'uhu bil 'alam. Ya. Sikap merendahkan makhluk. Sikap merendahkan manusia. Li'anna man lam yastahqirin nas lam yatakabbaru 'alaihim. Karena ya, orang yang tidak merendahkan manusia, dia tidak akan menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya. Wa kafa bil mustaqiri liman akramahu Allahu bil imani tughyanan. Dan cukuplah bagi orang yang merendahkan seorang mukmin yang dimuliakan Allah, cukuplah itu sebagai bentuk sikap melampaui batas. Yang kedua, ya, kejelekan yang kedua dari sikap sombong adalah dia merendahkan manusia. Nah, sikap merendahkan manusia. Nah, dan sikap merendahkan manusia, terkhusus dalam hal ini seorang mukmin, itu adalah bentuk tughyanan, bentuk sikap melampaui batas, ya, menyombongkan diri di hadapan seorang mukmin, itu sikap melampaui batas. Nah. Baik. Yang ketiga, wasalisah munaza'atullahi jalla wa ala fi sifatih. Yang ketiga dari kejelekan sikap takabur, sikap sombong adalah munaza'atullah jalla wa ala fi sifatih. Merebut dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Ya, mengambil dari Allah sifat-sifatnya. Jadi seolah-olah dia telah merebut, telah mengambil, ya, sifat yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, idil kibriya wal 'azamah min sifatillah jalla wa ala. Yang mana sikap al-kibriya, sikap sombong dan sikap al-azabah, sikap sombong dan sikap membesarkan diri, mengagungkan diri, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-kibriya itu sifat Allah Subhanahu wa taala, mutakabbir. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Itu sifat Allah, al-mutakabbir, sombong. Ya. Kesombongan adalah sifat Allah, khusus bagi Allah. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, ya, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya, dari zatnya. Nah, sehingga kesombongan hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya, apa yang harus disombongkan? Apa yang bisa disombongkan? Nah, sehingga seorang yang sombong, dia telah mengambil salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ahu ihdahuma alqahu fiddar. Maka barang siapa yang mengambil salah satunya, salah satu dari sifat Allah tadi, yaitu al-kibriya wal azamah, sikap sombong dan sikap besar, ya, alqahu finnar, Allah akan melemparkan dia di dalam neraka. Bagaimana dalam hadis yang sahih. Nah, al-kibriya ridai wal azamah izrai. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai, kesombongan adalah selendangku. Ya. Wal azamah izari. Dan ya, kebesaran adalah izari, adalah sarungku. Yani al-kibriya wal azamah itu adalah sifat Allah, pakaian Allah. Ya. Waman naza'ani wahidan minhuma qadzabtuhu finnar. Barang siapa yang mengambil salah satunya dariku, baik itu kesombongan ataupun keagungan, aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini ancamannya apa? An-nar. Ancamannya neraka, waliyazubillah. Ya. Illa an yatafaddala alaihi bi'afwih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepadanya ampunan, maaf. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuninya. Nah. Berapa banyak, ya, di dalam sejarah. Nah. Kita ketahui orang-orang yang sombong akhir dari kehidupan mereka. Ya. Nah, tercatat di dalam sejarah bagaimana Firaun dengan kesombongannya yang melampaui batas hingga menempatkan dirinya di tempat kedudukan ilahiyah, ya, menganggap dirinya ilah. Faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Dia mengatakan aku adalah rob kalian yang maha tinggi. Nah, tidak menyadari tentang hakikat dirinya, ya, hakikat penciptaannya. Nah, sombong. Nah, menghalangi dia. Wajahadu biha waistaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Nah, wajahadu biha. Nah, Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam yang mendakwahkan tauhid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waistaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dalam keadaan Fir'aun mengetahui, meyakini bahwasanya Rob itu Allah, ya, tahu dia, yakin. Fir'aun yakin bahwa Rob itu Allah. Nah, ya, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kezaliman dan sombong. Nah, ini, jadi sikap sombong ini berbahaya, akan menghalangi seorang dari al-haq dalam keadaan dia tahu, ya, dalam keadaan dia sadar. Waliyadzubillah. Nah, orang yang sombong ketika mendapatkan nasihat, ya, Naam, ketika diberitahu al-haq yang jelas ya, bukan perkara yang samar, al-haq yang jelas. Dinasihati ya. Naam, mungkin dinasihati oleh orang-orang yang secara kedudukannya di bawah dia. Naam. Dia pun menyombongkan diri. Nah, kamu ini siapa? Anak kemarin sore berani menasihati saya, berani mengajari saya. Nah, siapa kamu? Ini sombongan, ya. Dalam padahal dia tahu nasihat ini benar. Ini adalah al-haq, tapi karena sombong tolak, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Baik. Maka al-kibriya wal-azamah, kesombongan dan keagungan adalah dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ya bagi makhluk, bagi manusia untuk mengambilnya. Ya, karena ini khususiyah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat ya yang berhak baginya untuk sombong. Karena Allah Maha segala-galanya. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Taib. Kemudian walaqad ahsana allazi yaqul, dan alangkah baiknya, alangkah bagusnya orang yang mengatakan, beliau di sini membawakan bait syair ya. Qala attihu mafsadatun lid-dini manqasatun lil aqli muhtikatun lil irdi fantabihi. Nah, atihu mafsadatun lid-dini manqasatun lil aqli muhtikatun lil irdi fantabihi. La tashharhanna, la tashrahanna fa inna dhulla fi syarahi wal 'izzu fil hilmi la fil batshi was safahi. Nah, makna dari bait syair ini adalah atihu, atihu maknanya adalah atakabur, atakabur. Atihu, sikap takabur, mafsadah, itu merusak. Ya. Lid-dini manqasatun lil akli. Sikap takabur itu merusak agama. Ya, merusak agama seseorang. Nah, jadi bukan hanya dunia yang dirusak, tapi agamanya juga akan rusak. Waliyazbillah. Ya. Manqasatun lil akli, dan mengurangi akal. Nah, mengurangi akal. Muhtakatun lil irdi, yang akan merusak kehormatan, ya, akan merobek kehormatan, yakni merusak kehormatan seorang. Fantabihi, maka berhati-hatilah. Nah, la tashrahanna fa inna dhulla fi syarahi. Nah, la tashrahanna asyarah maknanya adalah at-tama', ya. Jangan sekali-kali bersikap tamak. Fa inna dhulla fi syarahi, karena sesungguhnya kehinaan itu adalah pada sikap tamak. Ya, sikap serakah. Nah, wal 'izzu fil hilmi, dan kemuliaan itu ada pada kelembutan. Wal 'izzu fil hilm, kemuliaan itu ada pada sikap kelembutan, sikap tenang, itu mulia. La fil batshi, la fil batshi wassafahi, tidak pada sikap al batsh. Sikap batsh ini adalah sikap keras, melampaui batas, ya, sikap kejam, bengis, nah, kasar, ya, al-batsh. Wal-izzu fil hilmi, kemuliaan itu ada pada kelembutan dan tenang, bukan pada sikap kasar, sikap bengis, wassafah, demikian pula kebodohan, ya, nah. Di dalam bait syair ini menyebutkan bahwa kesombongan akan merusak agama seorang demikian pula akan merusak akalnya. Ya, akalnya tidak apa? Tidak bisa berpikir secara logis. Ya. Nah, dia akan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi Firaun, bagaimana dia sampai bisa menempatkan dirinya sebagai ilah. Dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia tahu dia tidak memiliki segalanya. Dia tidak bisa berbuat semuanya. Ya. Dia tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa menurunkan hujan. Nah ini, tidak bisa menerbitkan matahari. Ya. Tidak bisa menciptakan bulan. Nah, sadar. Tapi apa? Akalnya sudah tertutup karena sikap sombong. Merasa dirinya hebat. Ya. Merasa dirinya adalah orang yang paling berkuasa. Sehingga akalnya sudah tertutup. Nah, ini ya. Demikian pula tanbih di sini. Ya, agar seorang tidak bersikap tamak. Bersikap rakus, serakah. Ya. Demikian pula untuk tidak bersikap keras. Ya, demikian pula bersikap bodoh. Nah, kan tapi hendaknya seorang, ya, mengedepankan sikap apa? Al-hilm, sikap tenang. Nah, dalam segala perkara, ketika menghadapi masalah, ya, ketika menghadapi ujian, hendaknya dia bersikap tenang. Jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh dalam menyikapi sesuatu. Nah ini. Menyelesaikan satu permasalahan, ya, tapi mendatangkan masalah yang lebih besar, ya. Nah, ini sehingga al-hilm, sikap ketenangan, lemah lembut, ini adalah sikap yang mulia, ya, yang akan mendatangkan kemuliaan bagi seseorang. Baik. Kemudian, qala rahimahullah. Berkata Imam Abu Hatim rahimahullah bi isnadihi, dengan sanad beliau, ya, sampai kepada Yahya bin Khalid Al-Barmaki rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan, yakni Yahya bin Khalid Al-Barmaki rahimahullah, beliau mengatakan asy-syarif idza taqarra'a tawadhu'a. Asy-syarif idza taqarra'a tawadhu'a waddani idza taqarra'a takabbara. Nah, orang yang mulia apabila dia taqarra', apa itu taqarra'? Taqarra' yaitu thalabul ilm. Ya, apabila dia menuntut ilmu, tawadhu', dia menjadi orang yang tawadhu' dengan ilmunya. Ya, orang yang mulia apabila dia belajar, semakin tahu ilmu, semakin faham ilmu, dia semakin tawadhu. Nah, dan itu menunjukkan bahwa ilmu itu tertanam di dalam hatinya, ya. Nah, bukan hanya di hafalannya saja, nah, tapi masuk ke dalam hatinya. Dia menjadi orang yang tawadhu, berakhlak mulia, ya, beradab. Nah, ini. Waddani idza taqarra'a takabbara. Sementara orang yang rendah, orang yang hina, apabila dia menuntut ilmu, dia belajar, dia sombong. Ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong. Ya, menganggap dirinya yang paling hebat, yang paling berilmu. Yang lain bodoh semua. Nah. Ini ya. Seorang thalabah, seorang penuntut ilmu, ya, kalau dia memang benar-benar memahami ilmu dengan sebenar-benar, ya, dia semakin merasa bodoh, ya, itu tanda bahwa ilmu telah sampai, telah masuk ke dalam hatinya. Ketika dia merasa, semakin dia mempelajari ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ketidaktahuannya, bisa dipahami ya, dia semakin merasa orang yang tidak tahu. Beda dengan orang yang masih apa ya, masih minim ilmunya, masih tanggung, ya, masih pemula. Orang yang baru pemula menuntut ilmu, ya, ketika dia mengetahui satu cabang ilmu, ya, dia merasa telah mendapatkan semuanya, ya, menguasai ilmu nahwu misalnya, ya, baru mendapatkan ilmu nahwu sudah merasa wah, ya, nah, atau ilmu-ilmu yang lainnya, padahal itu baru setitik dari ilmu, nah, tapi merasa diri wah, sudah ahlinya, sudah merasa yang paling wah di bidang tersebut, ya. Nah, merendahkan yang lainnya. Nah, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini ya. Nah, merasa dirinya yang paling pintar, yang lain ya adalah orang-orang yang jahil. Waliyadzubillah. Ini ya, bukan ciri orang yang mulia sebagaimana disebutkan di sini, ya. Waddani idza taqarra'a takabbar. Orang yang rendah apabila dia belajar, dia menuntut ilmu, dia sombong. Baru dapat sedikit ilmu, ya. Nah, baik. Maka ini tanbih untuk kita, terkhusus para tolabah, ya. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar, untuk bisa menghafal, ya, diberi kelebihan di atas yang lainnya, hendaknya jangan merasa sombong. Nah, ya, jangan merasa sombong. Hendaknya bersikap tawadhu, merasa rendah diri. Nah, ini. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah. Demikian para ulama, ya, para ulama kita mengajarkan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi gelar-gelar yang mulia. Ya. Sebagian mereka ketika disebutkan allamah, al-allamah, al-allamah itu artinya orang yang sangat sangat berilmu, allamah. Ya, sighah mubalaghah dari alim. Alim artinya orang berilmu, allamah artinya orang yang sangat berilmu. Nah, para ulama ketika disebutkan di hadapan mereka al-allamah fulan, ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi sebutan-sebutan yang seperti itu, ya. Nah, sebagaimana yang dinukil dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, ya. Nah, di salah satu muhadharah beliau atau liqa, salah satu pertemuan, ya, yang diadakan antara beliau dengan para thalabul ilm, nah, ketika pembawa acaranya mengatakan jazallahu khairan Syekhuna Allamah Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, beliau langsung menyela, ya, la takul allamah, jangan kau mengatakan allamah, ya. Nah, beliau tidak suka dan tidak ridho dengan sebutan seperti itu. Nah, tentunya beliau sangat berhak, ya, sangat pantas untuk disebutkan sebagai allamah. Nah, dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi gelaran-gelaran atau sebutan-sebutan yang wah, ya. Demikian pula yang dinukil dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala, ya, ketika di salah satu muhadharah yang diisi oleh beliau, pembawa acaranya menyampaikan pujian-pujian yang banyak kepada Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Kemudian ketika tiba waktu beliau berbicara, beliau pun menegur, ya, beliau menegur pembawa acaranya. Nah, ya, mengatakan sungguh saya tidak ridho dengan apa yang Anda ucapkan, ya. Nah, ini Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, demikian pula ketika disebutkan beliau adalah Imam Al-Jar wa Ta'dil, beliau pun tidak senang. Walaupun pantas, gelar itu memang gelar yang pantas disematkan kepada beliau, ya. Nah, karena gelar Imam Jar wa Ta'dil atau Hamilul Liwa Al Jar wa Ta'dil adalah gelar yang itu diberikan oleh para ulama juga kepada beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah yang menggelari Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah sebagai pembawa bendera Al Jar wa Ta'dil. Nah, tapi beliau tidak ridho. Nah, dan para ulama yang lain. Nah, Ini ya. Akan tapi bukan maknanya kita tidak boleh menyebutkan ulama dengan allamah. Itu ketawaduan mereka. Adapun kita sebagai apa istilahnya, sebagai tolabah, sebagai penuntut ilmu, ya, di antara adabnya adalah kita memberikan gelar. Kita menyebutkan seorang alim dengan sebutan yang mulia. Ini adab. Ya, ini adab. Nah, sehingga kita ketika menyebutkan nama-nama ulama, kita sebutkan Allama Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban misalnya. Kita sebutkan Imam, Hafidz, Allama. Nah, dan yang semisalnya, ya kita sebutkan dalam keadaan kita sebagai tolabah, kita sebagai penuntut ilmu, karena memang itu adabnya, ya. Dan tidak termasuk adab menyebutkan seorang alim dengan namanya saja, ya. Nah, semisal kita mengucapkan berkata Ibnu Hibban misalnya, ya. Nah, walaupun tidak mengapa. Nah, atau menyebutkan namanya, ya, disebutkan namanya. Berkata Qala Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Nah, ini tidak termasuk adab yang baik, ya. Walaupun boleh, boleh. Bukan sesuatu yang tercela, boleh. Nah, ya. Nah, tapi yang lebih menunjukkan adab yang lebih afdol, lebih mulia adalah menyebutkan seorang alim itu dengan gelar yang mulia, tentunya tanpa berlebihan, ya. Tanpa berlebihan. Nah, gelar Syekhul Islam misalnya tidak mengapa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang tidak boleh kalau yang berlebihan, misalnya Asy-Syahid. Ini tidak boleh. Apalagi yang digelari syahid adalah ahlul bidah. Ya, ahlul bidah. Seperti Said Qutb. Ya, Asy-Syahid Said Qutb misalnya, Asy-Syahid Al-Hasanul Banna. Nah, selain gelar ini berlebihan dan tidak boleh menggelari orang dengan asyahid, karena yang namanya syahid itu perkara gaib, kita tidak tahu seorang itu mati syahid atau tidak, ya. Apalagi yang digelari syahid adalah orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, lebih tidak pantas, ya. Apalagi digelari wali, waliullah fulan misalnya, ini lebih tidak boleh lagi, ya. Nah, tapi dengan gelaran-gelaran yang adab, ya, ketika kita menyebutkan seorang alim, ya. Demikian pula tidak termasuk adab ketika kita menyebutkan nama guru kita, ustadz kita dengan namanya saja, itu tidak beradab. Ya, ini disebutkan, ya, nanti insyaallah akan kita bahas dalam kitab At-Tibyan, ya. Nah, menyebutkan nama gurunya namanya saja, ya. Nah, ini tidak beradab. Nah, yang pantasnya adalah menyebutkan dengan gelar syekh atau ustadz atau semisalnya, dengan gelar-gelar yang sesuai dengan daerah masing-masing. Di sebagian tempat mungkin kalau memanggil guru dengan muallim, muallim fulan, ya. Nah, atau ustadz fulan, guru fulan, jangan menyebutkan namanya saja seolah-olah dia menyebutkan temannya. Nah, siapa yang mengajar? Abdullah misalnya. Seolah-olah teman kelasnya Abdullah siapa? Nah, ini bukan beradab, ya. Ini hendaknya diperhatikan bagi para thalabah, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu fidakumullah.